Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang maha suci, yang maha adil, maha bijaksana, maha melihat, maha mendengar, dan Dia tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Dia Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk dijadikan sebagai suri tauladan, diciplak seluruh hidupnya, makannya, minumnya, berpakaiannya, bergaulnya, berumah tangganya, berekonominya, berpolitiknya. Dan manusia yang pasti akan membawa seseorang yang mengikutinya kepada surga Allah pada hari kiamat, karena dia akan jalan sesuai dengan syariat yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Dia faham mana halal dan mana haram. Dan Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim, dan kita sudah masuk ke sikap terhadap para pemimpin kaum muslimin atau ulil amr. Betul itu ya? Ya. Betul enggak sampai situ? Kalau yang dikatakan dengan pemimpin kaum muslimin atau bahasa Arabnya ulil amr adalah yang dimaksud pemimpin wilayah. Pemimpin wilayah, itu yang lebih tepat. Pemimpin sebuah wilayah mungkin masuk di dalamnya. Yang paling tinggi adalah khalifah, raja, presiden. Kemudian datang setelahnya semua jajaran yang ada di lembaga pemerintahan seperti gubernur, bupati, wali kota. Ada sebagian ulama yang mengatakan masuk dalam masalah ulil amr semua yang berhubungan dengan kepemimpinan, apa saja, ketua yayasan, kepala sekolah, kemudian pemimpin dan pemimpin perusahaan. Walaupun sebenarnya yang lebih kuat pendapat mengatakan khusus untuk pemimpin-pemimpin wilayah saja. Kewajiban patuh pada mereka adalah bagian dari syariat kita dan hukumnya wajib. Cukup banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah itu dan akan saya bacakan. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, adapun sikap terhadap pemimpin kaum muslimin atau ulil amr, maka seorang muslim wajib. Yang pertama, berkeyakinan akan wajibnya taat kepada mereka. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa 59, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun atau 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu dzabibah. Dengarlah dan taatlah kalian pada pemimpin kalian, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak sahaya hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis atau rambutnya keriting. Ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita makna yang agung dalam syariat, yaitu pentingnya ada ketaatan kepada pemimpin dan Allah yang maha suci dan maha tinggi, menghubungkan antara taat padanya, taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, itu datang setelahnya taat kepada pemimpin. Berarti Allah menghubungkan antara ketaatan pada pemerintah setempat dengan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tadi nomor 693, Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatlah. Apapun instruksinya pemimpin harus dengar, harus patuh. Walaupun kita tidak suka, selama bukan pelanggaran agama. Selama bukan pelanggaran agama, ya, maka harus dipatuhi di sini. Dikatakan di sini wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu dhabiba, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis. Yang dimaksud di sini adalah kalaupun tampangnya buruk, kulitnya hitam, badannya kurus kah, apa saja kekurangan yang ada pada fisiknya, itu tidak ada hubungannya dengan ketaatan kita padanya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau dia sudah jadi pemimpin, sudah jadi raja, sudah jadi presiden, wajib patuh padanya. Bahkan siapapun yang menghina pemimpinnya, baik itu menghina secara fisik, menghina secara karakter, maka dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir mudah untuk jadi pemimpin. Sulit sekali. Bukankah seseorang di antara kita laki-laki di sini yang hadir sudah kerepotan pada saat harus mengurus istri dan anaknya? Bukankah seorang akhwat ibu kita di sini atau ummahat kita yang hadir sudah kerepotan untuk mengurus suami dan anak-anaknya? Baru 1-2 orang, 5 orang kita urus sudah repotnya luar biasa. Kadang-kadang kita jengkel, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita bisa penuhi kebutuhan, kadang-kadang kita nggak bisa penuhi. Bagaimana dengan seorang pemimpin wilayah, lingkup misalnya Indonesia, 200 juta lebih jiwa yang harus diurus? Itu bukan hal yang gampang. Mungkin kalau seseorang di antara kita sulit, akan mungkin sudah sulit dia tidur. Kadang-kadang kita punya masalah sama seseorang saja, udah sulit kita tidur. Memikirkan masalah itu seakan-akan sebuah masalah yang sudah sangat berat, kayak sudah tidak bisa lagi menemukan jalan keluarnya. Bagaimana kalau orang memikirkan permasalahan umat yang begitu besar? Sering saya kasih contoh, banyak orang menjadi atau masuk dalam istilah penonton lebih pintar daripada pemainnya. Kalau orang main bola misalnya, kalau pemain bolanya menendang bola ternyata lepas, lolos, enggak masuk di gang, sehingga enggak gol, maka penontonnya semua ribut, bahkan dicaci maki. Padahal kalau setiap orang penonton yang masuk ke medan, ke lapangan, belum tentu dia bisa tendang yang sama, belum tentu dia bisa tendang lebih baik daripada itu. Begitu seterusnya. Terlalu banyak orang selalu memprotes tentang masalah kedudukan seseorang, masalah penampilan seseorang, masalah retorika pembicaraan seseorang, masalah keputusan seseorang. Padahal dia sendiri kalau di posisi orang itu, mungkin dia akan kerepotan. Dia sendiri kesulitan. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan pernah buat musuh. Ya musuh itu jadi masalah buat kita pada hari kiamat. Selalu sibuk dengan membicarakan rumah tangganya orang, selalu sibuk membicarakan tentang lembaganya orang, selalu sibuk membicarakan tentang majelis taklimnya orang, selalu sibuk dengan membicarakan si fulan dan si fulan. Apa manfaatnya buat kita semua ini? Gak ada manfaatnya, apalagi kalau tidak sampai apa yang sedang kita ingin sampaikan dari aspirasi kita. Seseorang yang boleh menasihatin seorang pemimpin atau seorang yang punya kedudukan, maka harus yang suaranya bisa sampai. Kalau setiap orang di pinggir jalan, di tempat-tempat warung kopi, di pinggir-pinggir jalanan, di pinggir got berbicara masalah politik, ini bukan ahlinya. Atau mungkin di majelis taklim, atau mungkin di mana-mana, enggak pantas orang bicara masalah itu karena bukan ahlinya. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan, kalau perkara dikembalikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran? Lebih jauh lagi daripada itu, kadang-kadang kita cuma sekedar menerima gosip, informasi yang belum tentu kepastian, dan Allah suruh tabayun. Tanya, kalau suara kita bisa sampai, kenapa Bapak mengambil keputusan ini? Kalau suara kita bisa sampai, mungkin dia punya pikiran yang kita tidak pikir. Saya kadang-kadang melihat istri saya mengambil sebuah keputusan, saya pernah dulu langsung menegur, kenapa harus seperti ini? Ternyata pada saat dia sudah jelaskan apa sebabnya dia melakukan, saya merasa diri saya yang keliru. Memang betul itu langkahnya. Jadi ternyata menanyakan kenapa orang itu melakukan maka dia akan punya jawaban nanti dan tahu. Apalagi kalau kita mau lebih adil, lebih bijaksana, kita posisikan diri kita ke posisi orang itu. Baru kita bisa. Hati-hati teman-teman sekalian, pemimpin tidak mudah kita untuk datang ke rumahnya, pamit, minta maaf. Enggak gampang itu. Atau seseorang yang kita terus sibuk menceritakan kesalahan-kesalahannya, mencari aib-aibnya, sibuk dengan itu. Terus kemudian bagaimana caranya kita minta maaf sama orang ini? Belum lagi kalau dia tidak maafkan. Dalam hukum syar'i, kalau sudah minta maaf, dia tidak maafkan, kita harus ulangi maaf itu. Sampai dia ridho. Kalau enggak, tetap akan ada masalah hari kiamat. Kecuali kalau memang betul-betul dia sudah tulus, ikhlas, dan orang yang sedang ini memang fasik, buruk, dia kasih konsekuensi, saya akan maafkan tapi kamu harus bayar uang sekian misalnya, maka itu lain. Itu dihubungkan dengan indikasi duniawi, itu lain. Tapi kalau enggak, maka harus kita selesaikan urusan kita. Lebih baik kita malu di dunia daripada kita malu di akhirat. Oleh itu teman-teman sekalian, makna daripada potongan hadis, harus kalian patuh dan taat selama peraturan-peraturan pemerintah setempat itu tidak berhubungan dengan masalah pelanggaran agama, wajib kalian patuhi. Walaupun yang pimpin kalian orang berkulit hitam dan juga berambut keribu atau keriting. Tambah lagi hamba sahaya. Hamba sahaya dalam Islam punya kedudukan nomor dua setelah orang-orang yang bebas. Terbukti dalam syariat, hamba sahaya kalau melakukan pelanggaran, mereka dihukum dengan setengah saja. Mereka dihukum dengan setengah. Jadi misal seseorang yang bebas berzina, dicambuk 100 dirah kalau dia belum menikah. Kalau budak yang berzina, dicambuk 50 saja. Laki-laki yang bebas seperti kita di sini yang hadir alhamdulillah, maka wajib Jumat. Tapi kalau hamba sahaya tidak wajib Jumat. Kata Nabi SAW, Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik, bagi setiap muslim, kecuali perempuan, anak kecil sampai balik, gitu kan, musafir, dan hamba sahaya. Jadi memang mereka punya hukum syar'i sendiri. Tapi kalau sampai budak pun menjadi pemimpin kita, wajib dipatuhi. Orang-orang bebas tetap dipatuhi. Itu makna daripada hadis. Jadi maknanya terlalu dalam ini, ya, sangat dalam. Bagaimana seseorang muslim harus hati-hati, teman-teman sekalian. Ada statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sering saya ucapkan pada saat membahas masalah kepemimpinan dalam Islam, ialah dia berkata pada saat jadi khalifah, setiap komunitas muslim itu harus ada pemimpinnya. Baik pemimpin itu saleh, orang yang baik, taat pada agama, atau orang fajir. Fajir artinya pemimpin yang jauh dari agama, muslim tapi masih banyak pelanggaran agamanya. Maka orang-orang sekitar Ali bin Abi Thalib bertanya, mengatakan, ya Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, karena waktu itu raja, kalau orang saleh yang memimpin, kami sudah faham, wajar kami dukung. Tapi bagaimana kalau seseorang itu fajir, muslim tapi masih banyak pelanggaran agamanya? Maka Ali bin Abi Thalib memberikan gambaran, kalau dia sudah terlanjur jadi pemimpin, kalau dia belum jadi pemimpin, boleh kita tolak. Kalau kita masih punya opsi untuk memilih. Kayak di Indonesia ada pilkada, ada pilpres, ada ini. Kalau masih bisa opsi memilih, kita memilih. Tapi kalau sudah jadi, hukumnya berbeda. Kalau sudah jadi, tidak bisa. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau si fajir, orang yang muslim tapi masih banyak pelanggaran agama, sudah terlanjur jadi pemimpin, maka jelas jalan-jalan akan tetap aman. Kondisi Indonesia sekarang misalnya, dengan beragam macam problematika yang dihadapi oleh negara kita, bukankah Bapak Ibu tetap aman-aman saja jalan di jalanan? Kalau enggak mungkin sampai di masjid ini kan? Realnya itu. Kemudian juga kata Ali bin Abi Thalib, pendapatan negara akan didatangkan, serta setiap muslim akan bisa leluasa beribadah ya, sampai ajalnya datang. Artinya dia masih bisa sholat, dia masih bisa mengaji, sampai ajal datang, dunia sebentar. Tidak usah kita masuk ke lingkup urusannya orang, apalagi sampai ke pemimpinan wilayah yang luas, padahal sebenarnya kita sendiri bukan ahlinya. Cukup kita ibadah kepada Allah sampai kita mati. Udah, itu sangat baik sekali. Maka coba renungi baik-baik statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat bijaksana meletakkan hukum pada tempatnya. Ini namanya bijaksana, orang halim, ya. Dia tahu bagaimana meletakkan hukum pada tempatnya. Hadis yang lain adalah hadis riwayat Bukhari nomor 7137. Kata Nabi SAW, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, pemimpin daerah yang aku angkat, berarti ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin daerah yang aku angkat, berarti ia mendurhakaiku. Hadis ini kata ulama hadis memberikan gambaran tentang wajibnya patuh kepada pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Seperti sebagai gubernur di sebuah wilayah misalnya, atau sebagai pengganti beliau di Madinah pada saat beliau pergi keluar berperang, atau beliau musafir, safar, maka penggantinya siapapun yang Nabi tunjuk, walaupun misalnya itu adalah anak dan ada ayahnya di wilayah itu, ayahnya tetap harus patuh peraturan anaknya. Siapa yang mentaati pemimpin yang aku tunjuk, maka dia berarti taat kepada aku. Siapa yang mendurhakai pemimpin itu, maka berarti dia mendurhakaiku. Ulama menjelaskan tentang adanya dua hukum. Hukum yang pertama namanya syariatullah, dan hukum kedua namanya qanun wad'i. Syariatullah adalah hukum-hukum Allah, sebagaimana sudah kita tahu hukum-hukum Allah tentunya. Sementara qanun wad'i adalah peraturan pemerintah setempat yang tidak ada hubungannya sama hukum Allah, tetapi bertemu di sisi hukum Allah dari sisi maslahatnya. Saya pernah kasih contoh misal teman-teman, rambu-rambu lalu lintas. Tidak ada di zaman Nabi SAW rambu-rambu lalu lintas karena tidak ada mobil, belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kereta api. Orang dulu pakai kuda, pakai unta. Mereka enggak butuh rambu-rambu. Sekarang harus ada peraturan rambu-rambu lintas. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi di sini kita lihat manfaatnya apa rambu-rambu lalu lintas untuk mengatur ketertiban masyarakat. Maka ketemu dari sisi syariat Allah maslahat. Karena semua syariat Allah adalah maslahat, kebaikan buat manusia. Karena Allah menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang diri kita. Laki-laki diberikan beban tugas, memang Allah sudah tahu itu yang paling pantas buat dia. Perempuan diberikan tugas, memang Allah sudah tahu itu adalah tugas dia, gitu. Jadi jelas sekali gitu. Makanya di sini teman-teman sekalian, jangan sampai melanggar kanun wad'i, peraturan pemerintah setempat, karena hukumnya sebagaimana dia akan dapat pahala kalau dipatuhi, karena patuh kepada Allah, Allah yang suruh dan Rasulnya patuh kepada pemimpin ini. Dan kalau bermaksiat berarti kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti ada dosanya. Jadi orang sengaja langgar lambu-lambu lalu lintas itu berarti dia berdosa secara hukum syar'i. Kan itu. Orang punya SIM tapi dia enggak punya SIM misalnya, tapi dia mau mengendarai kendaraan, peraturan pemerintah enggak boleh, harus dia patuh. Dan kalau dia patuh berpahala, kalau dia tidak patuh maka berdosa. Ini makna daripada hadis tadi yang baru kita bacakan. Jadi selain pemimpin yang Nabi SAW tunjuk di satu wilayah, juga adalah pemimpin-pemimpin yang sudah tertunjuk oleh kaum muslimin di sebuah wilayah. Semuanya sama. Bagaimana kalau seandainya ada hukum atau peraturan dia yang kita tidak suka? Misal ada orang tidak merasa tidak perlu punya akte lahir buat anaknya, atau dia merasa anaknya enggak perlu dapat ijazah. Syarat kerja di kantor pemerintah misalnya harus punya ijazah, enggak perlu pakai ijazah, harusnya pemerintah terima, protes pemerintah misalnya, ini enggak boleh ini. Harus dia patuh, gitu kan. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, dengarkanlah dan patuhlah walaupun pemimpin tersebut memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Apa maksudnya hadis ini? Kalau seandainya ada peraturan pemerintah yang akhirnya tanda kutip ya, seperti memaksa kita untuk menyerahkan harta. Contoh pajak sekarang. Kita kalau tanya orang-orang, tidak ada yang mau bayar pajak. Hah? Bapak ibu sini mau bayar pajak gak? Hah? Kenapa gak ada suara ini? Berarti mau, alhamdulillah bagus kalau mau gitu. Umumnya orang kalau ditanya enggak mau, sebab dia merasa ditambah 10% dari sesuatu yang dia beli, atau dia bayar pajak kendaraannya padahal dia sudah beli sekian mahal kendaraannya, dia sudah beli tanah sekian banyak, harus bayar lagi. Kalau kita bicara hukum Islam, maka hukum Islam pemerintah mengelola lahan tertentu, lahan wilayahnya, pendapatan dari situ, dari emasnya, dari tambangnya, dari apa saja yang pemerintah kelola, hasilnya dibuat untuk anggaran kegiatan pemerintah, lebihnya dikasih ke masyarakat. Lebihnya dikasih, bukan masyarakat yang harus bayar. Sekarang kasus pemerintahan banyak di dunia ini, mereka tidak mau capek-capek untuk ngurus, tanda kutip ya di sini, tidak mau capek mengurus pendapatan negara, simple, hidup saja dari pajak. Suruh masyarakat yang kerja, pajaknya ada, sampai banyak negara yang bangga dengan 60%, 70% dari APBN-nya dari pajak. Hasil yang diambil secara paksa dari penduduknya, masyarakatnya. Tapi ini, walaupun kita tidak suka, perbuatan ini adalah masalah menyerahkan harta, bukan dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang akan berbahaya dalam agama. Maka Nabi sebutkan di sini, dengarkan dan patuhi walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil. Makna harta diambil adalah, kalau ada sesuatu peraturan pemerintah yang mengharuskan bayar, ya kan? Kita tidak suka tapi disuruh bayar, maka kita anggap ini kepatuhan kepada Allah, kita serahkan, pajak dibayar saja. Misalnya apa? Ya. Peraturan pemerintah, orang masuk sekolah harus bayar sekian. Padahal bisa saja sekolah digratiskan, misal contoh. Kita bayar. Bentuk kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud juga dengan dipukul punggungmu adalah, bisa maknanya zahirnya sama, memang pemerintah tiba-tiba menuduh seseorang melakukan perbuatan, padahal dia tidak tuduh, lalu kemudian dia dipukul. Atau makna yang lainnya dimaksud dengan memukul punggung, sebagaimana sebagian orang-orang Arab juga menggunakan bahasa ini, yang dimaksud dengan dipukul punggung adalah dia ditempatkan di sebuah tempat yang dia tidak suka, ditugaskan di satu tempat yang dia tidak suka, tapi dia harus patuh. Ditugaskan ke Irian misalnya, ditugaskan kemana, itu peraturan. Seperti itulah, ini yang dimaksud dengan masalah mematuhi. Dan ada hadis yang lain yang berita gembira bagi kita orang-orang beriman, teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, dengarkan dan patuhilah. Kalaupun kalian mendapatkan hak kalian dari pemimpin kalian, pemimpin di sini maksudnya pemimpin yang punya masalah nih, dia bermasalah sama masyarakatnya. Karena yang tidak bermasalah dia akan berikan semua haknya, gitu kan? Maka hak kalian yang kalian diberikan oleh pemimpin kalian, bersyukurlah pada Allah. Kalau kita dapat hak kita seperti keamanan, kita sekarang masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa bekerja, masih bisa belajar, ya. Anak-anak kita masih bisa belajar, badan kita masih sehat, fasilitas umum masih banyak, walaupun ada kekurangan-kekurangannya. Di sini kata Nabi SAW, dengarkan dan patuhi. Kalau kalian mendapatkan hak kalian, maka bersyukurlah sama Allah dari pemimpin. Dan kalau kalian belum mendapatkan hak kalian, kalian merasa hak tapi belum mendapatkannya, maka mintalah kepada Allah langsung, karena Allah raja yang sebenarnya. Lalu kata Nabi SAW, pesan yang mulia, ketahuilah pemimpin tersebut punya ajal. Punya ajal. Jadi memang dia punya batas. Kalau dia zalim pun dia akan punya batas kok. Poin demi poin Bapak Ibu sekalian, renungi baik-baik. Tadi dari awal sudah kita jelaskan, jangan bermusuhan dengan para pemimpin. Jangan sampai akhirnya kita sulit untuk minta maaf dan masalah hari kiamat. Yang kedua, jangan sampai kita mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita ini. Kalaupun kita terlibat situ, belum tentu kita bisa melakukannya. Fahamilah, kita punya kapasitas. Jangan melampaui batas. Ini ditarik dalam semua hal. Jangan pernah campuri rumah tangganya orang lain. Jangan pernah campuri pekerjaan orang lain. Jangan pernah campuri apapun. Apapun. Orang mau pakai baju hitam, terserah dia. Mau pakai baju biru, terserah dia. Mau pakai baju kuning, terserah dia. Biarin dia. Kalau terjadi pelanggaran agama, baru kita punya hak untuk ingkar mungkar, ingatkan, melanggar agama ini, musuhnya begini. Dia juga tidak mau terima, kita enggak boleh paksa. Enggak boleh kita paksa. Yang penting kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu penting untuk digarisbawahi supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengambil sebuah keputusan. Dan juga yang ketiga, semua peraturan-peraturan pemerintah sempat namanya kanun wad'i, itu harus dipatuhi selama bertemu maslahat dengan hukum Allah. SIM, KTP, ijazah, akta lahir, paspor, ya. buku akad nikah dan seterusnya. Itu semua masuk dalamnya. Dan semua peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum Allah, kita tolak. Nah, penolakan ini butuh dirincikan. Seperti apa penolakannya? Yang pertama, penolakan yang boleh adalah kalau penolakan itu tidak mendatangkan mudarat. Misal pemerintah cuma kasih pilihan, yang mau silakan, yang tidak mau enggak usah. Tidak ada konsekuensi hukum, enggak ada hukuman bagi kita kalau kita tidak menjalankannya. Maka ini adalah hal yang boleh kita tolak. Ya sudah, saya enggak mau. Yang mau milih silakan, yang enggak mau milih enggak masalah. Ya sudah, kita punya pilihan. Tapi kalau pemerintah berikan peraturan harus, tidak boleh enggak, misalnya, maka kita harus jalankan. Dan ini makna daripada hadis tadi sudah saya bilang, walaupun punggungmu dipukul atau hartamu diambil. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, akan tetapi seorang muslim tidak berpandangan mematuhi mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena taat dan patuh kepada Allah didahulukan atas ketaatan kepada mereka. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam surah Al-Mumtahinah ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'sinaka fi ma'ruf, dan ia sekali-kali tidak mendurhakaimu di dalam hal yang ma'ruf. Artinya mereka harus taat kepada Muhammad dan tidak menolak hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf artinya semua apa yang Allah perintahkannya. Juga sabda Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal yang ma'ruf atau kebaikan. Hadis yang serupa adalah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik. Tentu ini semua jelas ya. Kalau ayat hadis yang pertama tadi, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal yang ma'ruf atau kebaikan yang diperintahkan Allah, itu disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 7257 dan Muslim 1840. Dan hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam hal kemaksiatan kepada Allah, riwayat Imam Ahmad nomor 1098, dan Hakim juga meriwayatkan dan beliau mensahihkannya. Di sini teman-teman sekalian, perlu kita ambil juga sebuah hukum syar'i yang penting. Masalah kasus kita patuh di sini, maksudnya jangan taat kepada pada hal yang ma'ruf. Misal ada peraturan pemerintah, tidak boleh pakai jilbab perempuan. Muslimah wajib pakai jilbab. Pemerintah keluarkan peraturan tidak boleh patuh. Di sini muslimah boleh bersikuku, enggak apa-apa, tetap pakai jilbab. Gitu kan. Dipukul, yang dipukul. Mau dihukum, ya dihukum. Enggak masalah. Karena jelas-jelas hal yang wajib dalam agama tidak boleh sama sekali. Setiap muslim enggak boleh ada yang sholat di masjid. Masjid semua ditutup. Enggak boleh. Allah SWT perintahkan. Enggak bisa dilarang. Tidak boleh ada pendidikan Islam. Enggak, kita enggak boleh. Tolak ya. Dan seterusnya. Kalau misalnya peraturan-peraturan yang diletakkan itu dalam hukum agama masih hukumnya makruh ya, dan pemerintah memang menyuruh kita melakukannya ya, maka itu, atau mungkin masih ada khilaf diantara ulama tentang masalah tepat atau tidak tepatnya waktunya, maka itu masih boleh kita toleransi, enggak ada masalah gitu kan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan ini lafaz Imam Bukhari nomor 2955, kata Nabi SAW, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Mendengar dan patuh kepada pemimpin adalah kewajiban seorang muslim di dalam hal yang ia suka dan tidak ia suka, selama tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah. Namun apabila ia diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada pula kewajiban mentaati. Intinya poin pertama, kewajiban kita terhadap para pemimpin adalah mentaati apapun instruksinya, keputusannya, peraturannya, selama tidak berbau maksiat kepada Allah. Yang kedua, berpandangan haramnya khuruj atau membangkang terhadap mereka, keluar melawan revolusi, pemberontakan. Berpandangan haramnya itu terhadap mereka atau menyatakan kedurhakaan terhadap mereka, Karena yang demikian itu menyebabkan pemutusan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Juga karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 7053 dan Imam Muslim 1849. Kata baginda Nabi SAW, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatal jahiliyah." Barang siapa tidak suka terhadap sesuatu dari kebijakan amirnya, penguasa, maka hendaknya ia bersabar. Sebab barang siapa yang keluar membangkang terhadap penguasa sejengkal saja, niscaya ia mati dalam keadaan jahiliyah. Enggak boleh teman-teman kita protes sesuatu yang tidak ada pelanggaran agama di situ. Masih hal-hal yang boleh-boleh saja. Ingat, sabda Nabi SAW potongannya tegas di sini, siapa yang keluar ya, membangkang terhadap penguasa sejengkal saja, niscaya dia mati pada saat dia mati dalam keadaan jahiliyah. Makna jahiliyah bisa mendapatkan dosa kebodohan atau bahkan bisa keluar dari Islam. Jadi enggak boleh sama sekali memberontak itu. Ini bahaya sekali. Dan juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua untuk hati-hati. Jangan sampai menghina pemimpin sebagaimana sudah saya bahasakan tadi. Menghina pemimpin berarti menghina dia, menghina fisiknya, karakternya, penampilannya, cara berbicaranya, atau misalnya keluarganya, ya, kedudukannya, tunggangannya, kalau kita kendaraannya sekarang, ini semua masuk dalam masalah itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW di hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi nomor 2224, "Man ahana sultana ahanahullah." Barang siapa menghina penguasa, maka niscaya Allah menghinakannya. Jadi enggak boleh teman-teman. Kita lihat di Indonesia ini sudah bahan yang biasa. Seorang bicara tentang istrinya, tentang suaminya, tentang orang tuanya, dianggap ini kebebasan berbicara. Bicara tentang pemimpin ini, bicara tentang si fulan yang juga mungkin tidak ada hubungannya sama dia, tidak ada kenalannya. Untuk apa siapin musuh pada hari kiamat ini? Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Banyak sekali orang begitu subhanallah kerjanya. Bahkan saya temukan informasi di dia sudah hadir pengajian, masih sibuk dengan gosip. Masih sibuk dengan hal-hal yang bukan urusan dia. Lalu apa gunanya ilmu yang dipelajari selama ini? Bermanfaatkah ilmunya ini kalau begini? Campuri urusan ini, campuri urusan itu. Enggak ada urusan sama dia sama sekali. Allah memberikan kita tugas masing-masing. Ini rumah tangga kita, inilah fisik kita, inilah pekerjaan kita. Uruslah itu. Enggak usah kemana-mana ini. Karena membuka pintu-pintu terlalu jauh, akhirnya membuka pintu ghibah, pintu macam-macam. Dan ini membahayakan sekali. Membahayakan sekali. Satu orang Bapak Ibu sekalian cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau kita punya musuh 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Ada orang begitu ya. Dia tidak sadar jumlah orang bertambah terus karena setiap hari kerjanya kesalahin orang. Setiap hari dengerin gosip, orang tidak dikenal. Setiap hari orang baru lagi yang muncul dimasalahkan. Dia sebarin di tempat-tempat kerjanya, di majelis-majelisnya. Apalagi majelis ilmu, tidak layak sama sekali ini. Enggak boleh sama sekali di majelis ilmu ada lagi kemaksiatan yang berbau fitnah, ghibah, hal-hal yang tidak perlu. Kalaupun kita punya hubungannya dengan satu kejadian, ada hubungan kita di situ, ada hubungannya, kita masih harus tabayun, nanya dulu, benar enggak, benar enggak, benar enggak. Kalau benar, luruskan, selesaikan. Bukan bicara di belakang ini. Ini masalah, makin jebar, bahaya loh ya. Pepatah bahasa Arab mengatakan apa? Kalau kau titip emas pada orang, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titip kata-kata, pastikan akan bertambah. Ada satu orang lewat di sungai, enggak buat apa-apa. Cuma lihat seakan-akan heran lihat sungai itu. Nanti kalau orang lewat lagi yang satu, lihat wajahnya orang ini heran. Lalu orang yang pertama sudah pergi, orang yang kedua lihat, apa sih yang buat orang ini heran? Datang orang ketiga, tanya orang kedua, ada apa? Mungkin dia bisa ngomong, ada buaya. Padahal enggak ada buaya. Nanti pergi orang kedua, orang ketiga datang, orang ketiga lihat, cari buaya itu mana? Kemudian datang orang keempat, tanya, ada apa? Ada buaya putih. Terus begitu. Dibumbu-bumbuhi segala macam hal. Ya ini bahaya sekali ya. Bisa saja orang itu tidak tahu ternyata dia sudah terlalu jauh. Makanya kata Nabi SAW, hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Bukankah mayoritas manusia masuk neraka karena lisannya, ya, pernyataannya, pada hal-hal yang tidak ada hubungan sama dia sama sekali. Sekali lagi, kalau ada hubungan sama dia, dia boleh dan harus tabayun. Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita-berita fasik, berita yang tidak jelas dari orang yang tidak jelas, maka tabayun, cari tahu dulu benar enggak, baru kemudian kita meluruskan. Apalagi masalah pemimpin ini bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Kalau kita lebih luas tadi bicara masalah lingkup pendapat yang kedua, ini bukan hanya pemimpin negara, tapi masuk dalamnya ketua yayasan, pemimpin perusahaan, pengajar, dosen, dan seterusnya, ini masuk semua. Baik, kita masuk sekarang ke poin yang ketiga. Hendaknya mendoakan mereka agar tetap saleh, baik, mendapat taufik, dan terperihara dari keburukan, dan jauh terjatuh ke dalam kesalahan. Sebab kebaikan umat ada pada kebaikan mereka, dan kerusakannya ada pada kerusakan mereka. Jadi yang dimaksud sampai potongan di sini, hendaknya mendoakan mereka agar tetap soleh, baik, mendapat taufik, dan terpelihara dari keburukan, dan dari terjatuh ke dalam kesalahan. Ini penting. Banyak orang yang masih belum pernah melowongkan doanya untuk pemimpin, padahal doa ini termasuk fasilitas yang sangat luar biasa untuk komunikasi dengan Sang Pencipta Allah. Juga sisi yang lain, dia adalah fasilitas yang sangat baik untuk memperbaiki orang lain dan menjadi sumber amal jariah. Saya pernah kasih contoh, kalau ada orang utang sama kita, kemudian dia tidak bayar, kita punya hak untuk berdoa pada saat itu. Bisa kita bilang, ya Allah putuskan tangannya, ya Allah hukum hidupnya, misal, bisa saja. Tapi kalau Allah terima dan selesai, terputus kakinya atau tangannya misalnya, kita tidak dapat hak kita, cuma sekedar balas dendam. Mana lebih baik ini, atau kita bilang, ya Allah berikan dia hidayah, berikan dia ilmu, agama, iman, supaya dia bisa punya ilmu, dia tahu itu adalah berdosa, bisa ada hisab hari kiamat, dan mudahkan dia membayar utangnya, lalu Allah terima, jadi baik, dia bayar utangnya, dia juga selama jadi baik sampai dia meninggal, amal jariah buat kita. Seperti itu harusnya kita faham. Teman-teman sekalian, kalimat baik yang kita ucapkan itu bisa jadi amal jariah yang besar loh. Daripada kita ngomongin hal yang tidak manfaat. Abu Hanifah rahimahullah, ulama yang terkenal dari 4 madhab itu, beliau sadar gara-gara beliau salah dalam sholat waktu belum faham agama. Abu Hanifah itu mulai belajar agama kalau tidak salah di umur 35 tahun. Tadinya masih biasa pedagang, pengusaha. Dia masuk ke masjid, dia sholat, dia salah, ada yang tegur dia. Abu Hanifah mengatakan rahimahullah, saya merasa malu karena kenapa kok saya di umur ini belum tahu tata cara sholat, maka mulai saya pelajari. Ternyata ulama mengatakan apa? Orang yang menegur sholatnya Abu Hanifah pertama karena salah itu memanen pahala semua yang dilakukan oleh Abu Hanifah setelahnya, hafal 30 juz Al-Quran, hafal 500 ribu hadith sehingga menjadi imam madhab. Dia mendapat pahala semua orang yang mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, seperti di Eropa, di Turki, semua pakai madhab Imam Abu Hanifah umumnya. Dia panen pahala hanya negur orang salah sholat, ternyata orang itu menjadi manusia yang sukses. Mana lebih baik ini, atau kita cuma tahu orang ini tidak sah sholatnya ini, orang ini cuma begini, cuma tahu gosipin orang, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya gitu. Pakai akal sehat ini, daripada kita cuma tahu cari-cari kesalahan orang, pertunjukkan dia, mungkin dia salah, mungkin dia tidak tahu, kan gitu, mestinya begitu. Nah, saya lihat di Saudi kental sekali ini. Daripada mereka mendoakan keburukan pemimpin, daripada mengumandangkan revolusi, mengumandangkan pemberontakan, maka yang mereka bahasakan bukan itu. Selalu di Masjid Haram, kalau khutbah Jumat atau di masjid-masjid di Saudi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada raja kami. Raja yang selalu didoakan, semua masjid berdoa, ya Allah berikan dia petunjuk, ya Allah perbaiki keadaannya, ya Allah jadikan dia bermanfaat bagi umat Islam, untuk Islam dan umat Islam. Ya Allah berikan, jadi di sana karena kerajaan, jadi sudah ada dua orang calon penggantinya. Dan juga bantulah kedua calon penggantinya, supaya juga sama dengan dia. Allah berkahi. Raja demi raja sekarang menguasai Saudi, masyarakatnya makmur, gitu kan? Kita enggak, kadang-kadang ada satu kesalahan presiden, udah ribut semuanya. Ini enggak bagus ini, revolusi saja. Satu kesalahan, dua kesalahan. Kita harus juga lihat kebaikan. Saya sama sekali tidak bicara masalah pembelaan khusus ya. Saya bicara masalah hukum syar'i. Kita bicara masalah hukum syar'i. Siapapun yang memimpin kita, hukumnya sama. Hukumnya sama. Tapi banyak orang begini masuk ke lingkup itu. Caci maki fisiknya pemimpin, caci maki tentang warna kulitnya, caci maki tentang cara bicaranya, di macam-macam buat karikatur, buat segala macam. Ini bahaya, ini berat. Siapa menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Ada ilmu, Bapak Ibu sekalian, ilmu syar'i menjadi panduan hidup, bukan hanya sekedar untuk jadi sebuah kenangan. Apa gunanya Anda di sini, ikhwah sudah tidak isbal, sudah berjenggot, akhwat sudah pakai jilbab besar, pakai cadar, tapi sibuk dengan gosipin orang, sibuk dengan nyalain orang, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Apakah manfaatnya majelis ilmu itu? Ilmu itu justru menjadi pengontrol buat kita supaya tidak salah. Kok salah juga, untuk apa gunanya belajar, gitu kan? Harusnya kita paham masalah itu. Doakan kebaikan. Ya Allah berikan dia hidayah. Ya Allah gunakan. Ya Allah begini, kalau setiap masjid, teman-teman sekalian, setiap masjid kita khutbah Jumat di Jakarta itu ada 10.000 masjid dan musola, anggap 5.000 yang dipakai sholat Jumat, belum seluruh wilayah, semua berdoa dan diaminkan oleh jemaah yang hadir untuk memberikan hidayah dan petunjuk kemenangan umat Islam di tangan Presiden Indonesia misalnya. Bukankah itu lebih baik daripada kita bilang ya Allah turunkan saja, ya Allah ganti saja, dan seterusnya ya. Dikatakan sebab kebaikan umat ada pada kebaikan mereka. Kalau mereka jadi baik, maka juga umat akan baik. Dan kerusakannya ada pada kerusakan mereka. Artinya, kalau sampai rusak nih pemimpin, maka akan rusak semua. Saya coba berbagi begini, kasus Syria sekarang. Syria, teman-teman sekalian, dipimpin oleh presiden Syiah. Syiah ini dan Syiahnya ini bahaya sekali, Ubaidiyah. Yang sampai menganggap Ali itu bisa sampai pada derajat Tuhan radhiyallahu anhu. Bahaya sekali Syiahnya mereka. Tapi selama ini, karena sudah terlanjur mereka jadi pemimpin, kaum muslimin masih patuh dengan peraturan-peraturan. Dan Syria sebelum terjadi kasus sekarang ini, teman-teman sekalian, aman. Ada kekurangan-kekurangan tapi aman. Kaum muslimin ahli sunnah punya masjid banyak, punya ulama-ulama, punya penerbit buku, ya. Mereka bisa leluasa haji, mereka leluasa buka majelis ilmu, perempuan muslimah bebas pakai jilbab semaunya, enggak ada masalah. Karena pemimpinnya hanya butuh jabatan. Apa yang terjadi? Mulai ada sedikit orang yang mengatakan, ini pemimpin ini enggak benar nih, kita harus berontak, buat kekacauan, mulai demo, buat masalah. Oleh pemerintah seperti biasalah kita, diusir-usirin, enggak boleh gini-gini. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Lama-lama akhirnya keluar kezalimannya nih. Gunakan kekuatan militer, bunuh, tembak saja siapa yang tetap masih buat masalah. Ribut, masyarakat ribut-ribut. Sekarang teman-teman sekalian, ketentraman apa yang didapatkan di Syria? Enggak ada lagi. Orang mau, enggak usah bicara masalah sholat malam, sholat 5 waktu susah. Mau makan susah, sampai cuplikan kalau kita lihat, kita teriris hati rasanya lihat anak kecil ngumpulin bekas roti yang sudah dari 1 bulan yang lalu sudah bercampur dengan tanah, dikorek-korek sambil diwawancarai, kalian ini siapa, kami orang susah. Ada satu orang ambil pakai HP-nya gitu, kemudian dia bilang saya, kami enggak makanan, lapar. Jadi sambil diajak ngomong, anak-anak ini sudah enggak lihat lagi orang yang shooting, sambil sibuk pila-pila dari pasir itu potongan roti kecil dimasukin di mulutnya. Saking susahnya. Ada ibu, anaknya saking sudah sekian bulan gak makan, sampai seperti kapas ringannya. Dia sampai nangis-nangis membelakangi, lihat anak saya ini, susahnya hidup. Gak ada lagi. Muslimah sekarang setiap saat bisa ditangkap, diperkosa oleh apa, tentara-tentara pemerintah. Rumah-rumah hancur, masjid hancur, ulama-ulama dibunuh. Mulailah dikembangkan Syiah lawan Sunni. Nah, jadi masalah lebih besar lagi. Ketentraman di Indonesia, teman-teman, masih banyak. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bekerja, ya, masih bisa belajar. Ramadan masih puasa, haji masih pergi, umroh pergi, segala macam. Majelis ulama ada, ya. Kalau ada sesuatu yang memang salah dari pemerintah, biarkan ahlinya yang bicara. Misal majelis ulama bicara, misal siapa seorang muslim punya dudukan bicara, jangan semuanya ikut berbicara. Kalau kita sholat berjamaah, ya, yang disuruh bicara satu orang kepada Allah. Yang kasih instruksi imamnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar semua. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah semua. Kata Abu Hanifah, imam itu mewakili sudah. Karena kalau semuanya ngomong, jadi yang susah, sulit, tidak tertib gitu. Umar bin Khattab anu pernah berkata kepada para teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kalau seandainya Allah kabulkan doa kalian, apa yang kalian mau berdoa? Apa doa kalian? Ada yang bilang, saya berdoa Amir Mu'minin agar saya punya harta banyak, saya infakkan jalan Allah. Ada yang berdoa, saya mau ini, saya mau itu, segala macam. Umar bin Khattab waktu ditanya, lalu menurut Anda bagaimana? Kata Umar, saya berharap kalau satu doa saya pasti diijabah sama Allah, saya akan minta Allah mengaruniakan muslimin pemimpin yang adil. Karena kalau dia baik, baik semuanya umat. Kalau dia buruk, buruk nanti ini semuanya. Karena orang kalau sudah tertutup matanya, Bapak Ibu sekalian, dengan jabatan, dengan harta dunia ini, dia bisa membunuh. Sekarang di Syria itu 200 ribu lebih orang muslim dibunuh. Udah gak ada nilainya manusia sudah. Bukan cuma itu, dikembangkan sekarang dengan disuruh baca ganti la ilaha illallah dengan menyebutkan namanya presiden mereka. Ini ngaco semua ini. Tapi awalnya dari hal-hal yang kecil tadi. Mulai dari hal-hal yang kecil yang buat masalah. Lanjutannya, dan hendaknya memberikan nasihat atau kritik yang membangun kepada mereka tanpa unsur merendahkan dan menjatuhkan kedudukan mereka. Sebab Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 55, ad-dinun nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama ini semuanya isinya nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta masyarakat umum. Potongan hadis ini kita bagi jadi dua potongan ya. Kalimat yang pertama, untuk Allah, untuk rasul, dan untuk kitabnya. Maksudnya apa? Bukan Allah butuh nasihat, bukan. Kan dikatakan agama ini semua nasihat. Maksudnya adalah, ini sumber kalian. Sumber nasihat dari Allah, dari rasulnya, dari kitabnya, dari Al-Quran. Itu sumber nasihat. Bisa juga bermakna, siapapun yang mentaati Allah, menjalankan perintahnya, Rasulullah SAW, menjunjung tinggi Al-Quran, maka dia masuk dalam potongan hadis yang pertama ini. Artinya dia seperti mendapatkan nasihat dari Allah, Rasul, dan kitab Al-Quran. Potongan yang kedua dikatakan pemimpin muslimin dan umumnya kaum muslimin atau masyarakat umum. Ini potongan kedua dari hadis ya, yang dimaksud adalah kita memberikan nasihat dari potongan pertama, dari Allah, dari Rasul, dan dari kitabnya Allah kepada pemimpin muslimin, ingatkan mereka tentang masalah sholat, tentang masalah puasa, tentang masalah haji, apa saja gitu kan. Dan juga masyarakat umum. Yang keempat, berjihad dengan komando dari mereka dan sholat bermakmum kepada mereka sekalipun mereka telah berbuat fasik dan melakukan hal-hal yang diharamkan selain kekufuran. Misal ada pemimpin minum khamr, ada pemimpin masih berzina. Selain kekufuran, teman-teman sekalian, dikatakan kalau dia kumandankan jihad, ayo kita perang lawan ini dan lawan itu, maka berjihad dengan komando dari mereka dan sholat bermakmum kepada mereka. Kalau presiden datang, disuruh maju jadi imam. Walaupun bacaannya sedikit. Kecuali dia bilang enggak, silakan imamnya misalnya. Ya sudah. Sholat di belakang mereka wajib. Saya pernah ceritakan bagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat baru masuk Islam, baru 3 bulan masuk Islam, Nabi SAW suruh pimpin pasukan. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada sahabat-sahabat yang luar biasa ilmunya, imannya. Tapi Nabi tunjuk Amr bin As. Dan pada saat mereka sholat berjamaah di perjalanan, Amr bin As jadi imam. Padahal bacaannya masih sedikit. Itu hukum syar'i kita. Pemimpin jadi imam. Makanya dikatakan berjihad dengan komando dari mereka dan sholat bermakmum kepada mereka. Sekalipun mereka telah berbuat fasik. Ada pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Tapi kedudukan pemimpin berbeda nih, ada kedudukan tersendiri. Dan melakukan hal-hal yang diharamkan selain kekufuran. Masih ada pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan tapi bukan kekufuran. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang mentaati pemimpin yang busuk, buruk. Pemimpin ini, bagaimana cara patuh padanya? Kata Nabi SAW, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1846. Dengarkan tetap pada pemimpin itu, taati. Sesungguhnya mereka menanggung apa yang dibebankan kepada mereka dan kalian pun menanggung apa yang dibebankan untuk kalian. Tidak usah khawatir. Dia akan tanggung jawab hari kiamat kok. Kita juga tanggung jawab terhadap hari kiamat. Bapak Ibu sekalian begini ya, saya ajarkan sebuah kaidah penting. Makin sempit lingkup tanggung jawab kita, makin bagus. Sekali lagi, makin sempit lingkup tanggung jawab kita, makin bagus. Jangan lebarkan sayap tanggung jawab kecuali kita rasa mampu. Itu penting itu. Karena kapan kita lebarkan lingkup tanggung jawab kita dan kita tidak mampu, itu pertanggungjawabannya ada hari kiamat. Jangan gembar-gembor mau jadi pemimpin, mau jadi gini, padahal dia sendiri belum bisa ini. Jangan lebarkan itu. Tanggung jawab sekarang Allah kasih, oh saya urus sekolah ini, yayasan ini, lembaga ini, majelis taklim ini, ya. Atau misal lingkupnya saya urus istri saya, anak saya, ya. Sudah ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab ini yang kita fokus, karena ini akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Masalah ada orang lain nanti buat kesalahan-kesalahan, kalau kelihatan kita ingatkan, kalau tidak kelihatan tidak usah dicampuri. Karena semua bertanggung jawab masing-masing. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu sibuk ke dalam keadaan orang lain, apalagi pemimpin saya bicara ya. Ada hadis-hadis yang sahih tadi, siapa yang menghinakan maka dia akan dihinakan oleh Allah. Untuk apa? Mereka akan tanggung jawab kok. Jangan pernah lupakan tauhid, pengesaan kita kepada Allah. Kita berada di bawah kerajaan Sang Pencipta Allah yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah Maha Melihat. Tidak usah terlalu jauh kita melangkah seakan-akan kita ini keluar dari lingkup itu. Ya. Pemimpin-pemimpin yang salah, Allah ada Tuhannya kok. Allah SWT akan menghukumnya kalau dia salah. Tidak usah terlalu berlebihan kecuali sekali lagi kita punya kemampuan, ya. Kita punya kemampuan atau kita punya kedudukan yang bisa sampai kepadanya. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan patuh di dalam suka dan duka, di dalam kesempitan dan lapang, dan kami juga berbaiat untuk tidak menarik baiat dari pemimpin. Garis bawahi kalimat-kalimat ini penting. Ubadah bin Salam salah satu sahabat Nabi dari Madinah, orang yang sangat kekar secara tubuhnya, disebutkan adalah ciri fisiknya orangnya tinggi besar dan saking kuat besarnya ototnya sampai otot tangannya dikatakan sejengkal ukurannya. Ubadah bin Salam dikuburkan di depan masjid, di sebelah Masjid Aqsa. Ada Masjid Aqsa, ada kuburan di situ, ada Ubadah bin Salam. Ya. Dan ini adalah salah satu sahabat yang mulia. Beliau terus berjuang berdakwah sampai akhirnya meninggal di Palestina. Beliau mengatakan di awal Islam kami membaiat atau berbaiat kepada Rasulullah SAW. Maksudnya kami berikan janji setia kami untuk mendengar dan patuh di dalam suka dan duka. Keputusan Nabi SAW sebagai raja nanti dan sebagai nabi, kita suka dan tidak suka harus kita ikuti. Di dalam kesempitan dan lapang, lagi diberikan hasil atau tidak diberikan hasil. Dan kami juga berbaiat untuk tidak menarik baiat dari pemimpin. Kalau ada pemimpin setelah Nabi SAW, sudah jadi pemimpin, kami tidak akan keluar dari baiat kepadanya. Patuh. Beliau juga bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7056 dan Imam Muslim nomor 1709. Illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian mempunyai hujjah dari Allah dalam hal itu. Maksudnya adalah berhubungan dengan hadis sebelumnya ya. Kalau kalian lihat jelas-jelas kekufuran terjadi, kufur kepada Allah, maka itu lain. Baik adanya orang kafir ataupun memang dia kufur orang ini, maka itu berbeda hukumnya. Jadi kan, kalau dia punya power, dia punya kekuatan, kita patuhi pada waktu tertentu dan sampai batas waktu dia selesai, maka akan selesai semuanya. Ya. Allah alam, ini sampai sini bahasan kita. Apa yang kita bahas hari ini tentunya semoga kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua amal saleh yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan ke depannya diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga saja seluruh wilayah di Indonesia diberikan pemimpin yang muslim, terutama Jakarta, keadil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang menyebarkan Islam, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada dan sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pembangunan Islamic Center masih berjalan. Bagi yang berminat, insya Allah kami sudah lengkapkan programnya, yaitu akan dibangun masjid besar dan harapannya nanti bisa menjadi masjid yang mencontohkan sunnah. Ya. Dengan harapan itu, insya Allah Allah kabulkan dan bisa menjadi masjid jami' yang besar, bisa menampung sekian banyak jemaah yang sudah banyak respon kepada dakwah sunnah ini. Dan di situ akan ada kampus. Kampus kita buatkan dua program, strata S1. Ini memang batas umurnya ada dan gratis, mereka sekolah dalam kampus insya Allah. Untuk sementara kita buatin program itu. Strata S1 mereka tinggal di dalam, targetnya 4 tahun, tamat bidang agama, hafal 30 juz Al-Quran dan juga menghafal 1000 hadis insya Allah. Dengan ilmu-ilmunya tentu ya, ada ilmu fikih, ada tafsir dan seterusnya. Kemudian ada juga program yang kedua adalah pelatihan da'i, dan ini khusus untuk teman-teman yang memang jiwanya mau terjun ke dakwah atau memang yang sudah jadi da'i mau memperdalam lagi. Ini nggak ada batas umur, sama juga 2 tahun mereka tinggal di dalam, tapi ini cuma 2 tahun mereka tinggal di dalam, hafal 30 juz Al-Quran dan juga 1000 hadis yang mudah-mudahan jadi rujukan yang bisa mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini kesempatan amal jariah masih terbuka sangat lebar, dan insya Allah Bapak Ibu berminat bisa melihat di Instagram ya, di Facebook yang sudah dibuat resmi oleh KHB ini, insya Allah bisa dilihat. Apapun media yang kami gunakan itu semuanya tidak ada memasang foto saya, dan kita selalu memakai logo berwarna biru, sekarang dulunya hijau, KHB tulisannya. Dan yang memakai foto-foto saya semua itu banyak, baik di Android, di mana-mana, ini bukan sama sekali dari kami gitu. Dan ini khawatirkan jangan sampai nanti ada kesalahpahaman. Mungkin begitu saja kita berbaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.